Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita masih pada fasal yang ketiga dari kitab Talkhis Ahkamil Janaiz, yaitu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hadir setelah kematian saudaranya, yaitu pada kewajiban yang keenam, mereka yang hadir hendaknya menguburkan mayit tersebut di tempat meninggalnya dan tidak memindahkannya ke tempat yang lain. Mengapa? Dikarenakan memindahkan penguburan mayit ke tempat lain, ke selain tempat meninggalnya, hal itu meniadakan al-isra al-ma'mur bihi, meniadakan perkara yang diperintahkan, yaitu menyegerakan pengurusan jenazah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah lalu penyebutannya, yaitu asri'u bil janazah, hendaknya kalian menyegerakan proses pengurusan jenazah. Karena itulah berkata Aisyah radhiyallahu anha, ketika saudaranya meninggal dunia di lembah Habasyah, Ethiopia, lalu dipindahkan dari tempatnya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ajidu fi nafsi au yahzununi fi nafsi illa anni wadattu annahu kana dufina fi makani. Tidaklah aku mendapati pada diriku atau membuatku sedih pada diriku, kecuali aku berharap bahwasanya mayit saudaraku tersebut dikuburkan di tempat meninggalnya. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar, wa idza awsa bi ayyan qula ila baladin akhara la tunaffadhu wasiyatuhu. Apabila seseorang berwasiat agar jenazahnya dipindahkan ke tempat lain, maka wasiatnya tersebut tidak boleh dilaksanakan. Fa innan naqla haramun 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtari alladhi qalahu al-aktharuna. Karena sesungguhnya memindahkan jenazah ke tempat lain dari tempat meninggalnya, perkara yang diharamkan menurut madhab yang sahih, yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Wa sarraha bihi al-muhaqqiquna, dan inilah yang ditegaskan oleh para ahli tahqiq, para ulama yang sering meneliti dalil-dalil yang ada. Kecuali, ada pengecualian, ketika seseorang meninggal di daerah kafir, negeri kafir, yang dikhawatirkan ketika dikuburkan di situ jenazahnya akan dipermainkan oleh orang-orang kafir, dibakar atau dipotong-potong, dimutilasi atau dihinakan, atau meninggal di tempat peperangan yang di situ merupakan negeri kafir, yang dikhawatirkan tadi dihinakan jenazahnya, maka ketika itu dipindahkan, boleh bahkan wajib dipindahkan ke tempat yang lain yang aman, yang jenazahnya aman dari gangguan, atau boleh dipindahkan ke tempat yang tidak jauh, yang tidak membuat jenazahnya busuk ataupun rusak karena proses pemindahan. Selama hal itu sifatnya ringan atau sebentar dan tidak merusak jenazah dan tidak sampai memperlambat proses pengurusannya, maka masih bisa untuk dilakukan. Tetapi kalau jauh bahkan merusak jenazahnya, maka tidak boleh, hukum asalnya haram untuk memindahkan jenazah ke tempat lain. Yang berikutnya, yang ke-7 ya, dari perkara yang wajib bagi orang-orang yang hadir menyaksikan kematian saudaranya adalah ayyubadira ba'dhum liqadai dainihi min mali. Hendaknya sebagian mereka menyegerakan pelunasan atau pembayaran hutang si mayit min malihi, dari hartanya, dari harta peninggalan si mayit. Ambil sebagiannya untuk digunakan membayar atau melunasi hutangnya. Walau ata alaihi kullahu, bahkan walaupun menghabiskan seluruh hartanya, hutangnya banyak. Setelah dihitung berapa warisan mayit ini, ternyata sama dengan jumlah hutangnya, maka tidak masalah, digunakan seluruh hartanya untuk membayar hutang si mayit. Fa'ilam yakun lahu malun fa'ala daulati an tu'addi anhu in kana jahada atau jahida fi qada'ihi. Kalau mayit tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya, maka wajib bagi ad-daulah, yakni negara, untuk menunaikan, membayarkan hutangnya tersebut. Artinya hutang si mayit tadi menjadi tanggungan negara, diambil dari baitul mal, kas negara, uang negara. Kalau si mayit tidak punya hutang atau kesulitan dalam menunaikan hutangnya, atau bisa juga artinya dia termasuk yang dulunya berusaha membayar, melunasi hutangnya, namun tidak punya harta, maka bagi negara hendaknya melunasi hutang mayit tersebut. Fa'ilam taf'al, namun kalau negara tidak melakukannya, tidak membayar hutang si mayit, wa tatawwa'a bidzalika ba'dhum jaza, dan ada sebagian kaum muslimin yang dengan sukarela melunasi hutang si mayit, maka boleh, bahkan termasuk perbuatan yang utama, membantu saudaranya dalam melunasi hutang, karena hutang menjadi sebab seorang muslim tercegah dari keutamaan, bahkan sampai pun orang-orang yang mati syahid, maka dia akan tertahan sampai hutangnya dilunasi, dibayar. Maka masalah hutang itu masalah yang sangat penting, harus segera dilunasi dan ditulis. Kita semuanya yang memiliki hutang ditulis, tercatat, sehingga kalaupun belum sempat terbayarkan, ada catatannya, diharapkan ahli waris yang mengurusinya atau membayarkannya. Wa fi dzalika ahaditsu taraha fil asli, dalam masalah pelunasan hutang si mayit ada sekian hadis yang bisa engkau lihat pada kitab induk. Wa hadithu Anas radhiyallahu anhu qala, dan hadith Anas radhiyallahu an, dia berkata, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala Abi Sayfin wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kami masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemui Abu Saif, dan beliau adalah Zi'ran, yakni zauju murdi'ati Ibrahim alaihissalam, suaminya wanita yang menyusui Ibrahim putranya Nabi alaihissalatu wasallam. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengambil Ibrahim putra beliau, lalu beliau menciumnya dan sama membau, maksudnya mendapatkan atau berusaha untuk mendapatkan aroma dari putranya tersebut. Faqabbalahu wa syammahu, maka beliau menciumnya dan membaunya, yakni ingin mendapatkan aroma dari putranya Ibrahim tersebut. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahimu yajudu bi nafsi. Kemudian setelah itu kami masuk menemuinya, dan Ibrahim yajudu binafsihi, yani yamutu, meninggal dunia, sudah wafat. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tadhrifani. Maka setelah mengetahui putranya Ibrahim wafat, maka Rasulullah alaihissalatu wassalam kedua mata beliau mencucurkan air mata, yakni menangis. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf, maka berkata Abdurrahman bin Auf kepada Nabi, wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah, engkau juga menangis, engkau bisa menangis, bertanya keheran. Faqala ya ibn Auf, wahai, maka Nabi alaihissalatu wassalam jawab, ya bna Auf, wahai putranya Auf, innaha rahmatun, sesungguhnya air mata yang keluar karena kerabatnya meninggal itu adalah rahmah, kasih sayang, sesuatu yang wajar. Thumma atba'aha bi ukhra, kemudian air mata beliau disusul dengan air mata berikutnya, yakni menangis, menetes air mata, kemudian diikuti yang setelahnya. Faqala, lalu Nabi melanjutkan sabdanya, innal aina tadma'u, sesungguhnya air mata itu atau mata itu bisa menangis, kata Nabi, bukan sesuatu yang aneh tapi sesuatu yang wajar ketika seseorang menangis karena saudaranya atau kerabatnya meninggal dunia. Wal qalba yahzanu, dan yang namanya hati bisa bersedih. Wala naqulu illa bima nurdi rabbana, dan kami tidak akan mengucapkan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun, dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim ketika berpisah denganmu maka kami benar-benar sangat sedih. Itu yang diucapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ia menunjukkan bolehnya seseorang bersedih bahkan meneteskan air mata selama sifatnya masih wajar, tidak histeris ataupun meratapi mayit, tetapi sifatnya adalah rahmah, kasih sayang, melihat musibah yang menimpa kerabatnya, bukan karena tidak ridha dengan takdir Allah. Menangisnya seseorang karena wafat saudaranya itu bukan karena mengingkari atau tidak menerima takdir, tidak, tetapi karena sedih melihat saudaranya meninggal dunia. Sesuatu yang wajar, yang normal, selama sifatnya sebagai bentuk rahmah kasih sayang kepada saudaranya atau kerabatnya tersebut. Dan diberikan waktu sampai 3 hari, nanti akan disebutkan pada bab yang berikutnya. Kita langsung ke fasal yang keempat. Qala ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim. Perkara-perkara yang diperbolehkan bagi orang-orang yang hadir dan selain mereka. Qala wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyiti. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan boleh bagi mereka yang hadir ataupun yang datang untuk takziah menemui mayit, boleh bagi mereka kashfu wajhil mayyiti, boleh menyingkap atau membuka wajah mayit jenazah, wa taqbiluhu baina ainaihi, dan menciumnya, mencium mayit yaitu di antara kedua matanya, dicium di antara kedua matanya, dibuka kain yang menutupi wajahnya kemudian dicium di antara kedua matanya. Wa litaqbili Abi Bakrin an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang mencium Nabi alaihi salatu wasallam ba'da mautihi, setelah Nabi wafat. Wal buka'u alaihi 3 ayyamin, dan boleh menangis atau bersedih atas meninggalnya kerabatnya tersebut selama 3 hari. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aqbala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala farasihi min maskanihi bisunhi hatta nazala fadakhala ala almasjid. Abu Bakar radhiyallahu an datang di atas kendaraannya atau kudanya dari tempat tinggalnya di daerah yang bernama As-Sunh, sehingga beliau turun, sampai beliau turun lalu masuk ke masjid, Masjid Nabawi. Wa Umaru yukallimun nasa, ketika itu Umar sedang berbicara kepada manusia, yakni beliau merasa, Umar ketika itu merasa sangat kaget dan tidak percaya kalau Nabi wafat, sehingga mengucapkan-ucapan yang terlepas dari kontrol karena saking sedihnya. Maka tentunya hal ini dimaafkan karena beliau sangat sedih sehingga mengucapkan ucapan yang tidak baik, yaitu bahkan sampai mengancam siapa yang mengatakan Nabi wafat akan dipukul atau dipenggal lehernya. Ini karena sangat sedihnya. Maka mereka termasuk Umar, orang yang tidak percaya Nabi wafat. Jadi Nabi itu belum wafat, begitu maksudnya. Falam yukallimin nasa hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Abu Bakar datang, beliau tidak berbicara kepada seorang pun, tidak berbicara kepada manusia. Sehingga beliau masuk menemui putrinya Aisyah radhiyallahu anha, fatayammaman nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka segera Abu Bakar tayammamnya ini qasada, menyengaja. Tayammum artinya secara bahasa itu menyengaja. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an langsung menuju, menyengaja menuju Nabi atau jenazah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa musajja bi burdatin hibaratin. Yang ketika itu Nabi sudah ditutupi dengan kain yang bergaris atau bercorak. Fakashafa an wajhihi, lalu Abu Bakar membuka wajahnya atau membuka kain yang menutup wajahnya, menyingkap kain yang menutupi wajah beliau. Tsumma kabba alaihi faqabbalahu baina ainaihi. Kemudian Abu Bakar merangkul, merunduk, lalu mencium Nabi di antara kedua matanya. Tsumma baka faqala, kemudian beliau menangis lalu berkata, bi abi anta wa ummi ya nabiyallahi, demi ayahku dan ibuku, atau ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Nabi Allah. La yajma'allahu 'alaika mautataini, Allah tidak akan mengumpulkan kepadamu dua kematian. Karena para sahabat menyangka Nabi ketika itu belum wafat. Ammal mautatu allati 'alaika faqad mutta. Adapun kematian yang telah menimpamu, yang ada padamu, maka engkau telah merasakannya. Engkau telah mendapatkan kematian tersebut. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, laqad mitta al-mautata allati la tamutu ba'daha. Sungguh engkau telah mendapatkan, mengalami kematian yang engkau tidak akan mati setelahnya. Ya, ini cuma sekali Nabi wafat, bukan dua kali. Ini hadis atau asar perbuatan Abu Bakar yang mencium jenazah, yaitu mencium Nabi alaihissalatu wassalam antara, di antara kedua mata beliau setelah beliau wafat. Wa hadithu Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu an, dan hadis Abdullah bin Ja'far bin ibni Abi Talib, cucunya Abu Talib, Abdullah bin Ja'far, keponakannya Ali bin Abi Talib, Ja'far saudaranya Ali bin Abi Talib. Dan hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amhala ala Ja'far thalathan ayatiyahum, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam membiarkan keluarga Ja'far untuk berkabung selama 3 hari. Nabi tidak mendatangi mereka, membiarkan mereka untuk berkabung atas meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib yang wafat gugur dalam peperangan Mu'tah, yang kedua tangannya terkena pedang, ini putus. Tsumma atahum, maka setelah 3 hari berlalu Nabi mendatangi mereka. Faqala, lalu Nabi bersabda kepada mereka, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Janganlah kalian menangis lagi terhadap saudaraku, yakni Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah hari ini, setelah 3 hari, boleh berarti berkabung, bersedih atas kerabat kita yang meninggal dunia, apakah ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, atau yang lainnya dari kerabat, boleh berkabung selama 3 hari. Yani, ya sedih, gitu, tidak memakai pakaian yang indah, tidak berhias, tidak berpenampilan yang indah, ini berpenampilan yang biasa, tapi tidak juga dengan berpenampilan yang kusut ataupun memakai pakaian hitam ataupun yang lainnya, itu dilarang. Ini dia memakai pakaian yang biasa, tidak berhias, menunjukkan dia sedang bersedih, boleh selama 3 hari, jangan lebih dari 3 hari, kecuali ketika yang meninggal adalah suami, maka disebutkan atau diperbolehkan berkabung lebih dari 3 hari, yaitu boleh sampai selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari seorang wanita, seorang istri berkabung, yakni tidak apa berhias atau tidak ini berkabung atas meninggal suaminya. Adapun selain suami maka maksimal 3 hari. Al hadis wa sayati lafzuhu fi at-ta'ziyah insyaallah taala, dan akan datang lafadznya dalam bab at-ta'ziyah insyaallah taala. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga An-Nasa'i serta Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Hadis tentang perbuatan Abu Bakar yang mencium Nabi di antara kedua mata beliau ketika Nabi wafat atau meninggal dunia. Adapun hadis Abdullah bin Ja'far disebutkan riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi yang lebih sempurna, yaitu Nabi yang mengatakan la tabku ala akhi ba'dal yaum kepada keluarga Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada fase yang kelima tentang apa yang wajib bagi kerabat-kerabat mayit. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.